Dan di sini kasusnya adalah menjual unta, kemudian mensyaratkan kepada pembeli untuk mengendarainya sebelum diserahkan kepada pembeli. Ya, maksudnya akad yang seperti itu boleh dibenarkan, karena terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Nabi dengan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Terjemahan bab yang ke-21, menjual unta dengan syarat tidak ditunggangi oleh pembeli sampai pada suatu tempat yang ditentukan oleh penjual. Tidak ditunggangi oleh pembeli, maksudnya yang masih memanfaatkannya adalah penjual. Ya. Sampai nanti suatu tempat baru si penjual menyerahkan barang itu kepada pembeli. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis pertama nomor 4029. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل له. Di sini Jabir bercerita bahwasanya dia pernah berjalan menggunakan untanya, ya, mengendarai untanya. Jamal dengan ba'ir sama, kata yang digunakan untuk unta. Ada yang membedakan, ya. Jamal itu untuk unta jantan, sementara ba'ir unta betina. Tetapi pada umumnya kata-kata ba'ir dengan jamal untuk unta, ya. Kata untuk unta. Nabi Jabir bin Abdullah dalam sebuah perjalanan menggunakan untanya. Qad a'ya, ya. Qad a'ya sudah kelelahan, keletihan. Artinya perjalanannya lambat, sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berjalan. Ini unta Jabir. Ya. Maka seorang musafir tentu merasa kesal dengan kondisi unta yang demikian. Sama halnya dengan kita mengendarai kendaraan yang sudah mulai rusak-rusak, ya. Maka akan munculkan kekesalan. Unta Jabir seperti itu, karena qada'ya atau qada'ya yang sudah mulai hilang kekuatannya, sudah sering cepat kelelahan, ya. Fa'arada an yusayyibahu, dan Jabir menginginkan, ya, untuk menjadikan dia hanya sekedar hewan yang digembalakan, tidak dipungsikan untuk perjalanan. Karena unta itu ada yang dipungsikan untuk dipakai sebagai kendaraan, ada hanya sekedar untuk mengambil air, ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di video kiriman teman, fungsi unta di masa dahulu di Arab, ya, yaitu untuk menarik air dalam dari sumur, diikatkan, kemudian ditarik untanya, dan untanya berjalan dengan tali yang diletakkan di badannya, kemudian ujung talinya timba yang terbuat dari kulit, ya, itu untuk mengeluarkan air dari sumur untuk menyirami dahulu kebun-kebun kurma yang dimiliki oleh orang Arab di padang pasir sana, ya. Jadi ada fungsi unta sebagai sa'ibah, ya, untuk hanya sekedar digembalakan, tidak dipungsikan. Nanti kalau sampai saatnya untuk disembelih, disembelih, ya. Jadi unta Jabir ini sudah Jabir ingin memutuskan dia tidak digunakan lagi untuk kendaraan, karena dia tidak bisa lagi membawa, tidak sulit dan tidak kuat untuk berjalan jauh. Fa arada an yusayyibahu, Qal falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bercerita dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi saya atau menjumpai saya. Fada'ali, melihat Nabi Jabir selalu tertinggal sementara kafilah sudah di depan, maka Nabi SAW melambatkan perjalanannya kemudian beriringan dengan Jabir. Beriringan dengan Jabir. Ketika beriringan dengan Jabir, kata Jabir bercerita, Nabi SAW berdoa untuk saya. Berdoa untuk saya. Fada'ali. Ini luar biasa perhatian Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana dia selalu menginginkan kebaikan untuk umatnya. Fada'ali wa darabahu. Lalu Nabi SAW menepuk punggung unta tadi. Fasara sayran lam yasir mithlahu. Setelah ditepuk oleh Nabi punggung unta itu, maka unta itu pun berjalan dengan kencang yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Fasara sayran lam yasir mithlahu. Kemudian setelah, dan bahkan dalam sebagian riwayat Jabir berhasil mendahului orang-orang lain. Dan ini mukjizat Nabi SAW. Dia bisa memberikan dengan doanya tentu, keberkahan yang Allah berikan kepadanya, memberikan kekuatan dengan tepukan tangannya ke unta tersebut, sehingga unta itu segar, mendapatkan kekuatan, dan bahkan bisa berlari lebih kencang dari unta-unta yang lain, kendaraan-kendaraan sahabat yang lain. Setelah berjalan, kemudian Nabi SAW pun berhasil menyusul Jabir kembali, maka Nabi SAW menawar unta Jabir untuk dibeli. Kata Nabi, qal, kata Jabir bercerita, Nabi berkata, bi'nihi biwukiyah, jual unta itu kepada saya dengan satu uqiyah emas. Uqiyah itu takaran emas. Kalau sekarang kita satu gram, satu emas, dalam bahasa Arab satu uqiyah. Jual unta itu satu uqiyah. Qultu, kata saya, la. Kata Jabir, tidak. Thumma qal bi'nihi, kemudian Nabi menawar lagi, juallah. Juallah kepada saya, kata Nabi SAW. Akhirnya saya pun setuju. Fabi'tuhu biwukiyatin. Saya pun menjualnya dengan satu uqiyah tadi. Wastathnaitu alaihi humlanahu. Dan ini yang sesuai dengan bunyi bab kita. Kemudian saya memberikan persyaratan untuk tetap mengendarainya sampai Madinah. Transaksi sudah terjadi. Nabi menawar dengan satu uqiyah dan Jabir menyetujui, terjadilah akad. Fabi'tuhu biwuqiyah, akan tetapi wastasnaitu alaihi humlanahu ila ahli. Saya berikan persyaratan agar tetap mengendarainya sampai saya ke keluarga saya di Madinah. Falamma balagtu, ketika saya sampai ke keluarga saya, ataituhu bil jamali. Setelah sampai di rumah, dan memang ada kesepakatan nanti berjumpa di masjid, maka saya pun menjumpai Nabi dengan membawa unta tadi. Fanaqadani thamana, maka Nabi serahkan uang, memberikan harga dari unta tersebut kepada Jabir. Thumma raja'tu, setelah saya terima uangnya, unta saya serahkan kepada Nabi, maka saya pun pergi. Tentu tidak pakai kendaraan lagi. Kemudian setelah Jabir pergi, fa'arsala fi athari, Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil saya setelah saya pergi. Faqal, ketika saya dipanggil dan saya balik kepada Nabi, Nabi SAW berkata kepada saya, aturani makastuka li'akhudha jamalak, apakah engkau mengira saya melakukan tawar-menawar denganmu tadi untuk benar-benar mendapatkan untamu ini? Ya. Maksudnya apakah kamu mengira saya membeli untamu karena tertarik kepada untamu itu? Ya. Li'akhudha jamalak, sehingga saya mendapatkan untamu. Maka ini maksudnya bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi. Ya. Transaksi itu tujuan Nabi bukan untuk mendapatkan unta Jabir, tetapi untuk membantu Jabir. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan kepada Jabir, khudh jamalak, ini untamu, ambil kembali. Ya. Ini untamu, ambil kembali. Wadarahimaka fahuwalak, sementara uang yang telah kamu ambil itu milikmu. Ya. Ini luar biasa kedermawanan Nabi SAW melakukan transaksi, ya, tawar-menawar dengan Jabir untuk membeli untanya, kemudian unta setelah diambil dan diterima oleh Nabi, ia serahkan kembali kepada Jabir. Dan dia sampaikan kepada Jabir, sebenarnya transaksi ini tujuan saya bukan untuk memiliki untamu. Ya, bukan untuk memiliki untamu, tetapi hanya untuk memberikan kepadamu uang untuk membantumu. Ya, dan transaksi yang seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW menunjukkan bolehnya. Ya, walaupun memang tujuannya untuk memiliki, ya, dengan cara atau dengan akad yang seperti yang dilakukan oleh Jabir dengan Nabi, maka tidak ada masalah. Karena memang akadnya akad jual beli. Tetapi Nabi SAW jual belinya bukan untuk mendapatkan barang, tetapi sekedar melakukan akad yang bentuknya akad jual beli, tetapi niatnya Nabi SAW untuk membantu Jabir bin Abdullah. Mungkin Nabi SAW tahu bila mana uang dengan satu uqiyah itu diserahkan langsung kepada Jabir itu, pasti Jabir tidak akan mau menerima. Pasti tidak akan mau menerima. Ya, kalau hanya sekedar bersedekah begitu saja. Ada para sahabat yang memang tidak mau menerima sedekah. Allah Subhanahu wa taala sudah mensinyalir itu dalam Al-Qur'an. Bahwasanya mereka menampakkan ketidakbutuhan kepada pemberian. Ya. Seakan-akan orang yang kaya. Karena memang mereka merasa rendah kalau meminta kepada manusia atau menerima pemberian manusia. Nabi SAW tahu itu, maka Nabi SAW melakukan transaksi. Sudah terjadi transaksi jual beli, dan uang tadi satu uqiyah emas tersebut sudah merupakan hak milik Jabir. Setelah selesai itu, maka Nabi SAW balikkan untanya lagi, karena Nabi SAW tidak menginginkan untanya, dia hanya ingin membantu Jabir radhiyallahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan kedermawanan Nabi, perhatian Nabi kepada sahabat, kepekaan Nabi kepada sahabat yang tampilannya tidak butuh tetapi dia butuh. Tampilnya tidak butuh, tetapi dia benar-benar membutuhkan. Ini kepekaan terhadap kondisi orang lain, kebutuhan orang lain. Nabi SAW tahu itu, dan Nabi tahu keadaan sahabatnya yang mau menerima sedekah, yang tidak mau menerima sedekah, dan bahkan ada yang meminta kepada Nabi. Ada sahabat itu yang kerjanya minta kepada Nabi. Karena tahu Nabi SAW ketika diminta sesuatu kepadanya, tidak mungkin dia menolak. Pasti dia memberi. Ada. Nabi SAW mendidik mereka, orang yang seperti ini, untuk tidak sering meminta. Maka Nabi SAW tanyakan kepadamu, di rumahmu ada sesuatu yang bisa dijual atau tidak? Maka ternyata ada yang perlu, yang bisa dijual. Ha, jual dia dengan 2 dirham, 1 dirhamnya untuk kamu beli yang baru, sementara 1 dirhamnya belikan kapak. Nah, kamu bekerja. Ada yang kerjanya meminta. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan sahabat meminta satu kepada Nabi. Dan bahkan ada yang meminta dengan keras. Ditariknya baju Nabi bagian depan ini, ya, sehingga membekas di lehernya. Saking kuatnya dia mencekik. Ya, katanya kepada Nabi SAW, bagi-bagikan harta Allah yang telah diserahkan kepadamu. Dan memanggil dengan nama ya Muhammad. Dan orang Badui seperti itu. Tindakannya keras. Ya. Bagi-bagikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Para sahabat sudah mulai jengah melihat keadaan Nabi SAW tersakiti. Tapi Nabi SAW menghadapinya dengan senyum. Kemudian diberikan oleh Nabi apa yang dimintanya. Dan bahkan ada seseorang yang diberikan oleh Nabi SAW kambing satu lembah. A'tahu ghanaman baina jabalaini. Diberi oleh Nabi SAW sama sekali tidak mengkhawatirkan kurang. Ya. Dia meminta memang. Lalu Nabi SAW serahkan satu lembah kambing. Bayangkan banyaknya. Baina jabalain. Di antara dua gunung lembah. Kemudian dia bawa semuanya. Sampai dia ke kampungnya, ternyata dia tokoh, pemimpin. Dan luar biasa, semua kaumnya masuk Islam. Ketika dia bisa ditaklif kalbunya oleh Nabi SAW dengan pemberian. Makanya di antara dakwah itu adalah dengan cara mengambil hati. Ya, dengan cara mengambil, dan ini akhlak Nabi SAW. Dan banyak fakta yang membuktikan. Ya, fakta yang membuktikan demikian. Bercerita kepada Syekh Abdul Razak, ya, seseorang di suatu tempat dakwah sama sekali tidak dibenarkan. Dakwah yang benar ini, yang hak ini, ditutup sama sekali. Orang ini bercerita kepada beliau, saya tahu bahwasanya ada pemimpin yang dihormati dan peraturannya, larangan dan perintahnya itu berlaku di sana. Maka saya sempatkan diri untuk membawa sebagian hadiah dan saya menyengaja menziarahinya. Dia tidak kenal saya dan saya tahu dia. Menyengajai untuk menziarahi, mendatanginya beberapa saat sebelum waktu sholat. Ya. Kemudian saya datangi, saya datang orang asing di sini dan saya tahu bapak adalah seorang pemimpin yang dihormati dan saya datang untuk menghormati bapak dan saya tahu bapak perlu sesuatu untuk perlu bantuan untuk mendanai untuk ini dan untuk itu, maka ini sesuatu yang saya bawa sedikit uang hanya sekedar untuk memuliakan bapak dan seterusnya, ungkapan-ungkapan yang menarik hati disampaikan oleh orang ini kepada bapak tersebut dan mohon diterima. Kemudian tidak berapa lama terdengar seruan azan, ya. Kemudian dia mengatakan, oh, alangkah baiknya kita langsung sama-sama sholat, karena memang dia orangnya, bapak ini orang yang menjaga sholat. Maka setelah azan dikumandangkan, orang ini yang datang menjumpai tokoh ini mengatakan kepada tokoh itu, karena dia sudah mulai tertarik dengan bagaimana cara berbicara dan kedermawanan orang ini. Lalu orang ini mengatakan kepadanya, kalau boleh saya minta sedikit waktu untuk bisa berbicara kepada jamaah. Ya. Maka dia bukan hanya sekedar memberikan kesempatan waktu untuk berbicara, justru dia yang memberikan pendahuluan. Ya. Disampaikannya kepada semua yang apa nanti setelah selesai sholat, kita harapkan semuanya tetap di masjid karena akan ada seseorang menyampaikan tausiah. Subhanallah. Dan ini luar biasa pengaruhnya Nabi SAW. Cara dakwah dengan seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan kedermawanan, dengan membagikan, dengan memberikan hadiah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kepada Jabir. Kenapa dalam bentuk jual beli? Karena Nabi SAW mengetahui keadaan sahabat-sahabatnya. Ada yang tidak mau menerima pemberian, ada yang meminta. Ya. Maka untuk Jabir Nabi SAW tidak berikan dengan cara seperti itu. Ya, dia melakukan dengan cara transaksi jual beli. Nabi SAW melakukan jual beli untuk bukan untuk mengambil dan untuk bukan untuk memilih harta atau unta Jabir, tetapi untuk memberikan hadiah kepada Jabir, uang, dan untanya dibalikkan kembali setelah uang itu sudah milik Jabir. Tidak ada alasan Jabir untuk menolaknya, karena memang sudah terjadi jual beli, sudah harta dia. Dan Nabi SAW mengatakan, aturani makastuka li akhudha jamalak. Apakah kamu mengira saya ini berjual beli denganmu, tawar menawar, hanya untuk mendapatkan dan memiliki untamu? Sama sekali bukan. Ya, tapi hanya untuk memberikan uang kepada Jabir dalam bentuk seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang seperti ini. Masih ada orang-orang yang tidak mau menerima pemberian, walaupun kondisi dan kebutuhannya membutuhkan pemberian. Ya, ini hadis. Kalau dari segi hukumnya, maka seperti yang ditulis oleh, yang dibuat oleh Imam Nawawi, bolehnya transaksi atau akad jual beli dengan persyaratan seperti tadi. Terjadi akad dan sudah sah, kemudian dengan persyaratan ini barang yang saya jual kepadamu, saya minta atau saya mohon izin untuk memakainya sampai satu hari lagi. Ya, boleh. Atau sampai kita di tempat tertentu, nanti di sana baru saya serahkan. Boleh. Ya, boleh melakukan hal yang seperti itu. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke hadis setelahnya. 4030. Ya. Imam Muslim di sini hanya sekedar membawakan sanad yang baru untuk hadis yang sama. Beliau mengatakan wa haddatsanahu Ali ibn Hasyramin qala akhbarana Isa yani ibn Yunus an Zakaria an Amir qala haddatsani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma bimithli hadits ibn Numair. Ya, ini hadis yang lain dari guru Imam Muslim yang lain, sementara bunyinya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Ibnu Numair. Ya, gurunya yang tadi Ibnu Numair, sementara yang sekarang namanya Ali ibn Hasyramin. Hadis setelah itu 4031. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafdhu li Utsman qala Ishaq akhbarana wa qala Utsman wa haddatsana جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال kata Jabir bercerita غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, saya ikut bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Ya, ikut bersama Nabi dalam sebuah peperangan. فتلاحق بي وتحتي ناضح لي. Nabi SAW memperlambat kendaraannya dan sampai beriringan dengan saya, dan saya berada di bawah atau di atas unta yang digunakan untuk mengambil air. Jadi bukan untuk perjalanan panjang, hanya sekadar untuk membawa air, untuk fungsinya untuk mengambil air. Wa tahti nadhihun li qad a'ya, yang sudah kelelahan, sudah keletihan, tidak bisa berjalan lama, jauh. Ya. Wala yakadu yasiru, bahkan hampir-hampir dia tidak berjalan. Hanya selangkah-selangkah berhenti, selangkah-selangkah berhenti. Tentu sudah ditinggalkan oleh kafilah-kafilah yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Qal faqala li mali ba'irika. Ketika Nabi SAW beriringan dengan saya, maka dia bertanya, kenapa untamu wahai Jabir? Ya, kenapa untamu begitu? Qala qultu alil. Kata saya menjawab, sedang sakit. Alil itu sakit. Ya, memang tidak punya tenaga lagi dan sudah kelelahan karena selalu bekerja, disebabkan oleh memang tidak punya yang lain. Tidak punya yang lain. Kalau sebagian sahabat, unta untuk perjalanan ada, unta untuk mengambil air ada, unta untuk menyiapkan makanan juga ada, mengurusi kebun juga ada. Ya, jadi mereka punya unta yang memang khusus untuk perjalanan. Sementara Jabir cuma punya satu, fungsinya multi. Untuk ini digunakan, untuk itu digunakan, untuk itu digunakan. Akhirnya dia kelelahan, cepat kehabisan tenaga. Maka dia mengatakan, Alil, unta saya ini sudah sakit-sakitan. Qal fatakhallafa Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mundur, ya, mundur dari Jabir agar berada di belakang Jabir dengan untanya. Fazajarahu, maka Nabi SAW membentak. Biasanya kalau untuk mengusir atau mempercepat langkah hewan, perjalanan hewan, maka dengan diteriaki, ya, dibentak oleh Nabi. Wada'alahu, sambil mendoakan, ya, membuat artinya menghalaunya untuk berjalan. Ya. Kalau kuda kan dipukul, bokongnya agar dia boleh lebih kencang. Nabi SAW dalam hadis yang pertama tadi memukul punggungnya, kalau di sini diiringi dengan bentakan agar dia berjalan. Pokoknya dengan suara bentakan diiringi dengan doa. Nabi SAW berikut mendoakan unta tersebut. Ya. Fama zala baina yadayil ibil. Setelah dilakukan demikian oleh Nabi SAW, maka unta tersebut satu persatu unta di depan dilampauinya. Qudamaha yasiru. Fama zala baina yadayil ibil qudamaha yasiru. Semua unta-unta di belakang dilewatinya. Di depan dilewatinya. Saking cepatnya berjalan unta yang dimiliki oleh Jabir. Qala faqala li kaifa tara ba'irak atau kaifa tara ba'irak. Setelah unta Jabir itu berlari dengan kencang dan sampai berjumpa pula dengan Nabi kembali, maka Nabi SAW bertanya kepada Jabir, "Ha, gimana untamu sekarang?" Ya, kaifa ba'irak? Kaifa tara ba'irak? Bagaimana engkau mendapatkan untamu? Qala qultu bi khairin. Ya. Saya menjawab, sudah dalam keadaan baik. Qad asabathu barakatuka. Ia telah menerima keberkahanmu. Dan Nabi SAW, salah satu dari mukjizatnya seperti ini. Ya, bagaimana dia memberikan kekuatan kepada unta yang sudah lemah, yang sudah sakit-sakitan, dengan doanya, dengan pukulannya, dengan bentakannya, sebagaimana dia bisa dengan tiupannya saja. Dengan tiupan Nabi sallallahu hembusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata Ali bin Abi Thalib. Tafala ala yadai ya ala ainai. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh seketika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dengan meletakkan tangannya di makanan, kemudian dia berdoa memperbanyak makanan. Ya, ini juga termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir mengatakan ia telah menerima keberkahanmu. Qad asabathu barakatuka. Qala afatabiunihi? Kata Nabi bertanya, apakah kamu mau menjualnya kepadaku? Ya. Fastahyaitu. Dan saya malu menjualnya. Walam yakun lana nadhihun ghairuhu. Yang kemudian penyebabnya adalah karena dia tidak punya yang lain untuk mengambil air untuk menyirami tanaman, ya. Sehingga dia berat untuk menerima tawaran Nabi SAW membelinya. Ya. Walam yakun lana nadhihun ghairuhu. Qala faqultu na'am. Ya. Akhirnya Jabir pun menerima, karena dalam riwayat tadi Nabi juga meminta kembali, juallah kepadaku. Kata Nabi SAW, maka Jabir akhirnya menerima. Kata saya, iya. Maka saya pun menjualnya kepada Nabi SAW. Ala annali qafara dhahrihi hatta ablughal Madinah. Dengan syarat saya tetap bisa menungganginya sampai ke Madinah. Kalau seandainya serah terima di situ, Jabir jalan kaki pulang ke Madinah. Sementara untanya tidak ada yang mengendarai. Tidak ada yang mengendarai. Akhirnya Nabi Jabir meminta persyaratan itu, saya tetap berada di atas punggung unta tersebut sampai ke Madinah. Qala faqultu lahu ya Rasulullah inni arusun fasta'dantuhu fa'adhinali. Kemudian Nabi Jabir meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya nanti kalau sampai di Madinah harus sampai pertama kali ke keluarga saya, karena dia pengantin baru, maka dia maunya menjumpai istrinya pertama kali. Ini pulang dari perang ini. Ya, pulang dari perang tentu kerinduannya, dan apalagi dia pengantin baru. Maka Nabi SAW tahu apa yang dibutuhkan oleh Jabir. Dan Jabir pun meminta izin untuk langsung ke rumahnya terlebih dahulu menjumpai istrinya dan mendapatkan apa yang diinginkan dari istrinya. Setelah itu baru menyerahkannya. Ini tambahan syaratnya. Ya. Menyerahkannya kepada Nabi SAW. Fasta'adzantuhu fa'adhinali. Maka Nabi memberikan saya izin. fataqaddamtun nasa ilal Madinah. Maka setelah selesai akad tadi dan sudah selesai persyaratan, maka saya memacu unta saya sekencang-kencangnya dan mendahului yang lain untuk cepat-cepat sampai di Madinah. Ya. Untuk cepat-cepat sampai ke Madinah karena dia pengantin baru dan untanya pun sudah berlari kencang. Hattan tahaitu falaqiyani khali fasa'alani anil ba'ir. Sampai saya di rumah dan saya pertama kali berjumpa dengan paman saya dan paman saya bertanya kepadaku tentang untaku, unta saya. Pamannya tahu bahwasanya untanya tidak bisa berjalan kencang, kok dia bisa mendahului yang lain dan cepat sampai di Madinah. Itu yang ditanyakan oleh pamannya kepada Jabir. Fa akhbartuhu bima sana'tu fihi, dan saya sampaikan kepadanya apa yang saya perbuat kepada unta saya, cerita tadi. Falamani fi, dan dia mencela saya, kenapa saya menjualnya kepada Nabi. Ya, kenapa saya menjualnya kepada Nabi. Qala wa qad kana Rasulullah sallam qala li hina sta'zantuhu ma tazawwajta. Kemudian ini lanjutan hadisnya, ketika saya sampaikan kepada Nabi saya baru saja menikah, baru menikah langsung perang. Ya. Baru saja menikah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, ini tambahan hadisnya, "Ma tazawwajta? Siapa yang kamu nikahi? Abikran am thayyiban? Apakah perawan, gadis atau janda?" Nabi SAW menanyakan kepada Jabir, "Faqultu ya Rasulullah, faqultu lahu tazawwajtu thayyiban." Kata saya kepada Nabi, "Saya menikahi seorang janda." Qala afala tazawwajta biqran? Kata Jabir, "Kenapa?" Kata Nabi kepada Jabir, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis perawan? Tula'ibuka wa tula'ibuha, yang nanti bermain atau bermain-main denganmu dan engkau bermain-main dengannya." Ya. Artinya kegadisannya, keperawanannya memberikan rasa yang lebih daripada seorang janda. Dan ini Nabi SAW menganjurkan menikahi perawan. Ya. Menikahi perawan kepada umatnya, kepada Jabir radhiyallahu ta'ala an, karena memang ada sesuatu yang lebih daripada yang ada pada gadis atau perawan daripada janda. Daripada janda. Bukan berarti tidak boleh menikahi janda. Nabi SAW semua istrinya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi memberikan sebuah keistimewaan, kelebihan yang ada pada perawan. Afala bikran, afala tazawwajta bikran, tula'ibuka wa tula'ibuha, faqultu lahu ya Rasulullah. Maka saya pun beralasan kepada Nabi, kenapa saya menikahi janda. Ya, tufiya walidi aw istushhida wali akhawatun sighar. Orang tua saya, ayah saya meninggal atau syahid di medan perang. Ya. Sementara ayah saya meninggalkan saudari-saudari yang banyak. Jadi Jabir itu anak tertua dan banyak anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya. Fakarihtu an atazawwaja ilaihinna mislahunna. Dan saya takut kalau menikah dengan yang seumur mereka. Siapa yang merawat mereka? Jadi itu yang diinginkan oleh Jabir, menikahi janda. Agar janda itu bisa mengasuh dan mengarahkan, mentarbiah adik-adiknya yang masih kecil. Ya, adik-adiknya yang masih kecil. Dan itu alasan beliau. Dan bahkan dia mengatakan, "Fala tu'addibuhunna wa la taqumu 'alaihinna." Kalau seandainya perawan seumur mereka, maka tidak ada yang mengurusinya, tidak ada yang mengajarkan adab, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mentarbiah, tidak ada yang mengasuh. Fatazawwajtu thayyiban, maka saya menikahi janda, li taquma 'alaihinna wa tu'addibuhunna, agar ia mengurusi mereka dan mengajarkan adab kepada adik-adik saya tersebut. Qala falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kata Jabir melanjutkan, ketika Nabi sampai di Madinah, ghadautu ilaihi bil ma'ir, dia sudah berjumpa dengan istrinya, sudah kembali bermulan madu, ya, dalam waktu yang cukup lama karena yang di belakang sudahlah jauh tertinggal. Maka dia setelah selesai apa yang diinginkan dari istrinya, maka dia kembali berjumpa dengan Nabi. Saya datang di pagi-pagi hari membawa unta saya dan saya serahkan kepada Nabi, fa'atani thamana, dan dia berikan kepada saya harga atau uang pembeli unta saya tersebut, waraddahu alayya, dan akhirnya dia serahkan kembali unta itu kepada saya dengan kata-kata dalam hadis yang telah kita pelajari, ya Jabir, apakah kamu mengira saya ingin memiliki untamu? Sama sekali bukan. Tetapi tentu yang dipahami dari ungkapan Nabi itu, dia memang sebenarnya ingin memberikan uang kepada Jabir, tetapi dengan cara akad jual beli tadi. Itu hadis yang ketiga di bawah bab ini. Masih tersisa banyak hadis lagi yang berkaitan dengan memberikan persyaratan dalam pada benda yang kita jual, seperti memberikan persyaratan untuk masih menggunakannya, untuk unta yang dimiliki oleh Jabir sampai ke Madinah dan bahkan sampai ke rumahnya, dan dia duluan sampai di rumah dan bersenang-senangan dengan istrinya karena dia pengantin baru, kemudian setelah itu baru dia serahkan dan baru diterima uangnya, dan Jabir dalam hal ini mendapatkan pengembalian. Nabi SAW mengembalikan kepada Jabir untanya, karena memang Nabi SAW membeli untanya bukan untuk memiliki, tetapi hanya untuk memberikan uang kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kesimpulan dari hadis-hadis yang telah kita baca, dan insyaAllah akan kita lanjutkan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ambil manfaat atau faedahnya dari ujung hadis yang tadi disampaikan oleh Jabir berkenaan dengan hukum pernikahan, ya, tentang hukum pernikahan. Karena memang dari hadis Jabir ini para ulama membawakan banyak faedah tentang pernikahan, terutama menikahi perawan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.